Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di malam hari ini Allah masih memudahkan kita dan memberikan taufik serta rahmatnya kepada kita sehingga dimudahkan hati kita untuk mengalahkan segala kepentingan duniawiyah kita untuk bersimpuh duduk di tempat ini bersama-sama melakukan suatu ibadah yang agung, talabul ilmi syar'i. Semoga duduknya kita di tempat ini betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu dijaga oleh Allah keikhlasan niat sehingga lahir darinya amalan saleh yang bermanfaat. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah di malam hari ini kita masih meneruskan pembahasan seputar pembahasan takbir dalam salat dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, di mana kita sekarang masih dalam poin yang ke-67 atau 76. Pada poin sebelumnya berkata beliau rahimahullah, fa idza qama ila salati qala Allahu akbar, maka apabila dia hendak berdiri untuk salat mengucapkan Allahu akbar, inilah yang dimaksudkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah yang menyatakan fa amma salatu fa amma salatu fala budda bin minan nutq. Adapun sholat harus dimulai dengan ucapan, yakni ucapan takbiratul ihram, bukan lafadz niat. Di mana dalam pembahasan ini ada sebuah permasalahan yang belum kita sampaikan atau kita baca dalam pertemuan yang lalu. Dikala takbiratul ihram ini adalah merupakan rukun daripada rukun-rukun sholat yang tentunya terkena atas imam munfarid ataupun makmum. Maka dibahas oleh para ulama, mata yukabbirul makmum, kapankah makmum boleh memulai takbir? Kalau munfarid mudah, kalau imam tentu mendahului. Lah sekarang makmum, kapankah dia memulai takbirnya? Maka barakallahu fikum, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Kitabul Mughni jilid yang kedua halaman 131. Qala wa la yukabbirul ma'mumu hatta yafrugha imamuhu minat takbir. Tidaklah makmum bertakbiratul ihram sehingga imamnya selesai dari takbir. Tidak mendahului dan tidak membarengi. Ini pendapat yang rajih dari pendapat jumhur ulama. Terjadi khilaf dalam hal ini, yakni al-imam Abu Hanifah menyatakan yukabbiru ma'ahu kama yarka'u ma'ah, yaitu hendaknya, atau di sini kata beliau, makmum bertakbir bersamaan dengan imam sebagaimana rukuk bersama dengan imam. Namun yang benar wallahu a'lamu bissawab adalah makmum hendaknya mereka bertakbir setelah takbirnya imam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya hanyalah dijadikan imam supaya kalian bermakmum dengannya, yaitu mengikutinya. Makna liyutamma bihi beliau menafsirkan fa idza kabbara fakabbiru. Maka apabila imam bertakbir, fakabbiru dengan lafad fa. Yang diterangkan para ulama, lughah maknanya at-tartib, yakni maknanya at-ta'qib, yaitu ta'qib. Ayyakuna as-sani ba'dal awal bila muhlah. Hendaknya yang kedua itu setelah yang pertama tanpa adanya tenggang waktu lama. Sehingga di sini apabila imam bertakbir Allahu Akbar, maka makmum mengiringinya Allahu Akbar. Demikian pula sebagian ulama menyatakan dalam takmin, dalam melafadzkan amin ketika imam mengucapkan waladdallin. Di sana dalam hadis Abi Hurairah Rasulullah mengatakan fa idza qala al imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Maka apabila imam telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka ucapkanlah amin. Maknanya yakni at-ta'qib. Maksudnya ayyakuna tsani ba'dal awal bila muhlah. Hendaknya yang kedua yakni aminnya, ucapan aminnya makmum ini dilakukan setelah imam selesai tanpa ada tenggang. Jadi tidak narik napas dulu. Waladdallin. Amin. Nah. Pendapat jumhur ulama adalah dengan apa? Dengan ta'qib. Waladdallin. Amin. Ini barakallahu fikum. Ini tentang kaifiyah ta'min karena datang dengan lafaz fa. Demikian pula dalam takbiratul ihram, pendapat dari jumhur ulama adalah, dan di sini dirojihkan oleh beliau Imam Ibnu Qudamah, adalah hendaknya la yukabbirul ma'mum hatta yafrugha imamuhu minat takbir. Makmum tidaklah bertakbir sehingga imamnya selesai dari pelafadzan takbir. Namun tanpa muhlah yang panjang. Nah, yaitu ta'qib mengiringinya. Ini diantara pembahasan yang kemarin terlewatkan dari takbir, yakni takbiratul ihram. Qala wa yarfa'u yadaihi ila hadfi mankibaihi aw ila shahmati udunaihi fi arba'ati mawadi'a inda takbiratil ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minhu wa indal qiyami minat tashahudil awal kama sahat bidzalikal ahadits anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan wa yarfa'u yadaihi, dan mengangkat kedua tangannya, ila hadfi mankibaihi, sampai dengan sejajar dua pundaknya, au atau syahmati, ila syahmati udunaihi, atau daun telinganya, fi arba'ati mawadhi'a, pada empat tempat dalam sholat. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, wa inda ruku, ketika ruku. Dan yang ketiga, wa inda raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku. Wa indal qiyam minat tasyahudil awal, dan ketika bangkit dari tasyahud yang pertama, kama sahat bidzalikal ahaditsu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih yang demikian itu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan bahwasannya beliau yarfa'u yadaihi hatfa mankibaihi, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan ila syahmati udunaihi, sampai dengan sejajar daun telinganya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan raf'ul yadaini inda takbir, di sini terdapat beberapa pembahasan yang barakallahu fikum. Di sana dibahas oleh para ulama. Di antaranya adalah hukmu raf'il yadaini inda takbiratil ihram. Mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, atau sebelum ini, di mana lafaz takbir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, takbiratul ihram, ini hukumnya rukun daripada rukun-rukun sholat. Yang kedua, dikenal sebagai takbirul intiqal, takbir untuk berpindah dari satu fase ke fase yang lainnya dari gerakan sholat. Yang ini diwajibkan dalam beberapa tempat. Yang pertama adalah inda ruku, ketika mau ruku mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, ketika mau sujud. Yang ketiga, bangkit dari sujud. Kemudian ketika mau sujud tadi, kemudian bangkit ke rakaat berikutnya. Atau ketika bangkit dari rakaat, dari tasyahud awal ke tasyahud, kepada ke rakaat yang ketiga. Lah ini disebut takbirul intiqal. Hukumnya adalah wajib untuk diucapkan. Berbeda dengan takbiratul ihram. Kemudian sisi kedua, pembahasan mengenai hukum mengangkat kedua tangan. Di sini dua pembahasan. Karena takbir dibagi dua, ada yang rukun, ada yang wajib. Demikian pula mengangkat kedua tangan dibahas oleh para ulama ketika takbiratul ihram, ataupun juga ketika takbir dalam takbirul intiqal. Bagaimana hukum mengangkat kedua tangannya? Maka di sana diterangkan para ulama tentang hukum tersebut. Hukmu raf'il yadaini 'inda takbiratul ihram, mengangkat, hukum mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari ini disyarah oleh imamain, oleh imaman, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali diberi judul Fathul Bari. Demikian pula Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini juga diberi judul Fathul Bari. Imam Ibnu Rajab, beliau secara mazhab lebih condong pada mazhab Hanabilah. Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih condong kepada mazhab Asy-Syafi'iyah. Dan dua kitab ini sama-sama Fathul Bari menjadi marja, menjadi referensi dalam pembahasan ilmu fikih ataupun pembahasan hadis-hadis Nabi serta istinbat hukmiyah darinya. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, raf'ul yadaini 'inda iftitahi shalah masyru'un wa hadza kal mujma' 'alaihi. Beliau menyatakan mengangkat kedua tangan ketika membuka sholat, yakni ketika takbiratul ihram, ini masyru', sekedar disyariatkan. Bahkan ini seakan-akan telah disepakati atasnya. Berkata Ibnu al-Mundhir, lam yakhtalif ahlul ilmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza iftataha shalah. Berkata al-Imam Ibnu al-Mundhir, beliau menyatakan bahwasanya tidak berselisih para ulama, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengangkat kedua tangannya apabila membuka salat. Maka di sini barakallahu fikum, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram diterangkan beliau rahimahullah hukumnya adalah masyru', disyariatkan. Ungkapan masyru' dalam kitab-kitab fikih lebih condong pada hukum sunnah. Sehingga dengan tegas beliau al-Imam Ibnu Rajab menyatakan, wa rafu fi ihtitahi sholati sunnatun masnunah. Mengangkat kedua tangan dalam membuka sholat, yakni dalam takbiratul ihram, adalah sunnah yang disunahkan. Wa laisa biruknin wala fardin inda jumhuril ulama. Bukan rukun dan bukan pula fard, wajib, di sisi jumhur ulama. Sehingga wala tabtulu sholatu bitarkihi inda ahadin minhum. Maka tidaklah batal sholat seorang dengan meninggalkan mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Nabarakallahu fikum. Dinukilkan dari Humaidi, Dawud al-Zahiri serta Ahmad ibnu Yasar, mereka menukilkan dari Imam atau dari Syafi'iyah, orang yang bermadzhab Syafi'i, menyatakan annahu tabtulu sholatu bitarkihi, bahwasanya kalau sampai tidak mengangkat tangan itu adalah batal sholatnya. Namun pendapat ini pendapat yang lemah. Al-muhim, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan rukun, sebagian mengatakan wajib, dan jumhur ulama menyatakan itu adalah sunnah. Kenapa? Karena hanya sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa memerintahkan. Nah, dan pendapat ini insyaallah lebih kuat dan lebih rajih. Kenapa? Li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bih. Karena Nabi tidak memerintahkan. Hanya sekedar perbuatan Nabi. Barakallahu fikum. Ini dalam takbiratul ihram. Demikian pula dalam takbirul intiqal, sama hukumnya sunnah. Dipahami sampai di sini nggih? Takbiratul ihram hukumnya rukun. Takbirul intiqal hukumnya wajib. Mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, tentunya jangan disia-siakan dan jangan ditinggalkan karena di sana ada afdhaliyah. Sehingga dibahas selanjutnya, mata yarfa'u yadaihi. Kalau begitu ini sunnah, saya ingin mengamalkannya. Kapan dia mengangkat kedua tangannya? Naam. Kapan dia mengangkat kedua tangannya? Di sini ada tiga keadaan. Yang pertama dan ketiga keadaan ini semuanya benar. Wahid yang pertama, ar-raf'u ma'at takbir. Dia mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan pelafazan takbir. Allahu Akbar. Naam? Bareng Allahu Akbar. Ini yang pertama. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hasa mankibaihi idza iftataha shalah. Wa idza kabbara li ruku wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya apabila membuka salat dan apabila ruku, bertakbir untuk ruku dan apabila mengangkat kepala dari ruku. Maka ini na'am barakallahu fikum, dengan lafaz ini adalah menunjukkan bahwasanya mengangkat tangan tersebut berbarengan dengan takbir. Ini yang pertama. Dalam lafaz riwayat Bukhari di nomor hadis 738 lebih jelas, yarfa'u yadaihi hina yukabbira. Datang lafaz beliau mengangkat kedua tangannya tatkala bertakbir. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, ar-raf'u qabla takbir. Mengangkat kedua tangannya sebelum takbir. Allahu Akbar. Naam. Allahu Akbar. Nah, ini ngangkat tangan dulu. Naam. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar juga, namun dalam riwayat Muslim nomor 390. Di mana di sana diriwayatkan rafa'a yadayhi hatta yakuna hatfa mangkibaihi tsumma kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sehingga rata dengan kedua pundaknya kemudian baru bertakbir. Berarti ini keadaan kedua. Keadaan ketiga, ar-raf'u ba'da takbir. Sebaliknya, takbir dulu Allahu Akbar, baru mengangkat kedua tangannya. Naam. Mengangkat setelah takbir. Li hadithi Malik ibnil Huwairis radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Malik ibnil Huwairis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor hadis 391. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir kemudian yakni mengangkat kedua tangannya. Di sini dipahami bahwasanya raf'ul yadaini ini adalah setelah lafaz kabbar, bertakbir. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Dan di sana barakallahu fikum, keadaan ketiga ini, ini diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Walam ara man qala bitaqdimi takbiri ala rafa'. Namun aku tidak menganggap atau tidak memandang bahwasanya di sana ada orang yang berpendapat takbir dulu baru mengangkat tangan, yakni menyanggah pendapat ketiga. Maka jawabannya, konteks di sini beliau mensyarah syarah Sahih Bukhari. Sementara hadis Malik ibn al-Huwairis yang menerangkan ini dalam riwayat Muslim yang menyatakan idza kabbara rafa'a yadayhi ila akhirih. Sehingga tiga keadaan ini sabit dan bisa diamalkan ini dan itu, semuanya adalah sah. 6. Tiga kaifiah mengangkat kedua tangan. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini beliau menerangkan ini tatkala takbiratul ihram. Kemudian berikutnya dibahas di sini tentang urutan fi arba'ati mawadhi'a, pada empat tempat. Pada takbiratul ihram wa inda ruku. Di sana wa inda ruku wa inda raf'i minhu. Dibahas para ulama, raf'ul yadaini inda ruku wa inda al-qiyami minhu. Maka ringkasnya, yakni bahwasannya hukum tersebut sabit, datang di dalam sunnah, dan itu adalah sebagaimana madhabnya jumhur, dalal ahadis ala rafi hadainil fi hadainil mawdi'aini bihadha qala jumhurul ulama. Hadis-hadis Nabi telah menunjukkan bahwasannya beliau mengangkat kedua tangannya pada dua tempat ini, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ini pendapat jumhur ulama. Wa khalafa ahlul kufah wa minhumul hanafiyah. Diselisihi oleh ahlul kufah, termasuk diantaranya al-ima atau al-hanafiyah, orang yang bermadhab, madhab hanafi. Nah, di mana mereka berhujah membela madhabnya dengan hadis al-Barra ibn Azib yang dikeluarkan Abu Dawud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza iftataha shalah thumma la ya'ud. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram saja, kemudian tidak mengulangi mengangkat tangan. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi mengatakan, atau barakallahu fikum, hadis ini diterangkan para ulama, di dalam sanadnya ada Yazid ibnu Abi Ziyad, wahuwa sayyi'ul hifad, orang yang jelek hafalannya, menunjukkan rawi yang dhaif. 6. Waqala ibnu Uyainah kama fil mughni, haddathana Yazid ibnu Abi Ziyad, an ibni Abi Layla, walam yakul thumma ya'ud. 6. Dan demikian pula hadis ini ada perselisihan dalam periwayatannya. Berkata Ibnu Uyainah, hadatsana Yazid ibnu Abi Ziyad, Yazid ibnu Abi Ziyad telah merampaikan hadis kepadaku dari Ibnu Abi Layla dan tidak menyebutkan di sana lafad thumma la ya'ud, kemudian tidak mengulanginya lagi. Maka beliau menyatakan, falamma qadimtul kufah sami'tuhu bi yuhadditsu bihi. Maka tatkala Ibnu Uyainah datang ke Kufah, aku mendengar orang Kufah berhadis dengannya, atau Yazid ibn Ziyad mengatakan dengan ini, fayaqulu tsumma la ya'ud, kemudian dia mengatakan, kemudian Nabi tidak mengulangi takbir tadi, mengangkat tangan. Fadhonantu annahum laqanu, maka aku yakin bahwasanya ahlul kufah laqanu, yani mentalkin, membisikkan bisikan atau namanya menuntunkan tuntunan-tuntunan kepada Yazid ibn Ziyad. Di dalam majelis hadis kadangkala ada julukan fulan mutalaqqan. Ini julukan-julukan jarh. Nah, fulan mutalaqqan maknanya apa? Fulan ini senang mendengar orang lain nimbrung bicara, ah ya itu sudah, ah ya itu sudah. Ini namanya mutalaqqan. Disebabkan apa? Sayyi'ul hifad, bisa jadi orangnya jahafalannya jelek, bisa jadi yang lainnya, sehingga kadangkala mutalaqqan, orang ini bisa riwayatnya dhaif. Namun akan menjadi kuat kalau di sana ada penguat dari yang lain. Dan hadis ini, dengan apa yang ada, menunjukkan bahwasanya lemahnya pendapat la ya'ud, tidak mengulangi. Sehingga takbir ketika mengangkat tangan, yaitu ketika ruku dan bangkit dari ruku, adalah sabit bahkan disunahkan di dalam sholat. Sehingga jangan heran, namun hukumnya sunnah. Allahu Akbar, kadang orang tidak mengangkat kedua tangan. Sah enggak? Sah. Namun meninggalkan yang afdol. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam tasyahud awal dibahas oleh para ulama, enam, yakni yang jelas adalah disunahkan, enam, disunahkan. Adapun bagaimana mengangkat tangan ketika mau sujud, kalau dari tasyahud awal ini yang disunahkan. Sekarang dilihat sebagian orang mengangkat tangan ketika mau sujud. Dibahas para ulama, raful yadaini indal qiyam minas sujud, atau bangkit dari sujud, atau turun ketika sujud. Maka di sini dibahas para ulama, yakni mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Zahaba jumhurul ulama ila adami rafi hadzal mawadhi. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat tidak ada mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat ini, yakni inda inhadda ila sujud. Naam. Ini apa namanya? Yaitu ketika bangkit apa namanya? Inda rafi minas sujud, ketika qiyam mengangkat dari apa namanya? Sujud, ini tidak mengangkat tangan. Naam. Ini menurut jumhur ulama. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan Bukhari. Naam. Yani barakallahu fikum, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Kata Abdullah ibn Umar, dan Nabi tidak melakukan hal demikian di dalam sujudnya. Walaupun di sana ada sebagian seperti Ibnul Mundhir, Abu Ali At-Tabari Syafi'i, ini menganggap itu disunahkan. Namun di mana mereka membawakan beberapa riwayat-riwayat hadis, namun hadis tersebut dibicarakan para ulama. Naam. Dan barakallahu fikum, terjadi khilaf ataupun ikhtilaf riwayah tentang pelafadzan mengangkat kedua tangannya. Ini barakallahu fikum, mengangkat kedua tangan di sana dibahas lagi secara luas oleh para ulama dengan berbagai gerakan. Ada yang mengangkat tangan ketika bangkit, ketika turun, naam, dan yang lainnya. Naam barakallahu fikum. Ini beliau menerangkan demikian. Pembahasan berikutnya tentang mengangkat tangan. Bahwasanya di sini diterangkan rafa yarfau yadaihi la hadfi mankibaihi au ila syahmati udunaihi. Mengangkat kedua tangannya ini sejajar dengan pundaknya atau dengan dua daun telinganya. Maka di sini 6, sampai mana sebetulnya mengangkat kedua tangannya? Ada tiga pendapat. Jumhur ulama berpendapat sampai dengan dua pundaknya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dan Abi Humaid radhiyallahu anhum. Pendapat kedua, pendapat Ahlul Kufah. Demikian pula salah satu riwayat dari Imam Ahmad berdasarkan hadis Malik ibn al-Huwairis adalah sampai dengan furu' udunaihi, sampai dengan yakni daun telinganya. Pendapat ketiga, yakni barakallahu fikum, minhum man qol huma sawa, sama saja. Mau ini ya sah, mau itu ya sah. Dan ini pendapat yang rajih. Artinya dua riwayat tersebut dua-duanya sahih. Jadi tidak mengambil salah satunya sekedar pundaknya saja atau sekedar daun telinganya saja. Mau ini, mau itu, kadang ini, kadang itu. Dalam takbiratul ihram mungkin segini, mau takbir namun tidak menyedi ditempatkan. Kadang oh seperti ini, ini dua-duanya boleh. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, barakallahu fikum. Ini yang mudah kita ambil dalam pembahasan ini. terkait dengan ad-dham atau yada'u yadahul yumna alal yusra, insyaallah akan datang pembahasannya dalam pelajaran berikutnya biidznillah. Ini yang mudah kita ambil dari pembahasan-pembahasan yang ada. Ada benarnya semata-mata datang dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari kami dan kurangnya pengetahuan serta ihathah ilmi kami. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bertobat sebelum wafat kita, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kesalahan-kesalahan kita adalah diakhiri dengan ampunan dan maghfirah darinya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.